إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Baik, kita kembali untuk mempelajari kitab Allah Ta'ala yang agung, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan juga sebab kebahagiaan dunia dan di akhirat. Maka seperti biasa, sebelum kita baca tafsirnya, kita bersama-sama untuk memperbaiki bacaan kita, ya, sebisa kita. Terakhir kita berhenti pada ayat yang ke-54, ya. 54. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-55 dan setelahnya. Baik, kita buka dengan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ kum tahan idgham mim tahan juga bacaan apa iqlab ya thumma ba'athnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun thumma وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى يا من ditahan itu. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ Ya, mil tebal ikhfanya ya. Ikhfa pada huruf ta dibaca tebal. Ya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Ya silakan, 4 orang nih. Silakan yang mau baca ayat yang ke 55 dulu. Mana speakernya? Pak, tolong. Beri ayat. Ayat yang ke 55. Ya, antum. Wa idza qultum idza ra'ya dibuka ditebalkan hatta narallah hatta narallah jahratan fa akhadatku وأنتم تنظرون. بل وأنتم تنظرون حتى نرى الله. نرى جن نرى فتحة حتى نرى الله جهرة. حتى نرى الله جهرة فأخذت أدهمسكم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يا لاتي أنت بلينا تاو يا ترس يا با آية لانيا 56 يا كيتنا سما سما بلاجر. Ya, terus siapa lagi? Ambo, silakan. Hasilnya ayat ke 27. Wa dhallal. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-sawa. Naknya pendek. Wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa. Nah, jannah. Pendek. Wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa. Manna wa. Wa anzalna 'alaykumul manna. Nah, jannah. Jangan sambil mikir. Nanya pendek. 'Alaykumul manna wa 'alaykumul manna wassalwa. Alaikumul manna wassalwa. Ya PR nanti terus. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Razaqnakum. Terus. Wa ma dhalamuna. Ya. Walakin. Kanu anfusahum yadlimun. Ya, banyak baca Al-Quran insyaAllah. Sambil terus belajar tajwidnya, kita perbaikan nanti. Terus, siapa lagi? Satu lagi, nanti pertemuan berikutnya yang belum. Ni jelas, nil. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yang kuat wa'idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum wa'adahu wa'adkhulu al-baba sujjada wa'kulu hikmatun nabbir lakum khatayakum wa'sanazidul muhsinin. Ya jadi kita masuk sekarang ke pembacaan dari tafsirnya yang ringkas dari al-muallif ya hafizallah. Ayat yang ke-55. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Hatta narallaha jahrah, sehingga kami bisa melihat kepada Allah jahrah dengan mata kepala kami. Iya. Terang-terangan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, kemudian kalian ditimpa petir. Kemudian kalian pun mati. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihatnya. Paham ini maknanya? Ingatlah. Ya, khitabnya kepada siapa? Kepada anak keturunan Bani Israil. Ya, diingatkan kembali kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para pendahulu mereka. Wa idz qultum ya Musa, ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa. Ya. Ya Musa, dipanggil Musa tanpa ada pemuliaannya. Ya, wahai Musa, seperti kepada temannya memanggil nabinya yang mulia, kalimullah Musa. Lan nu'mina laka, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Hatta narallaha jahrah, hingga kami bisa melihat Allah terang-terangan tanpa ada hijab. Fa'akhadatkumus sa'iqah, kemudian kalian pun ditimpa petir. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihatnya. Sebutkan di sini dalam tafsirnya, wadhkuru idh qultum ya Musa, ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, lan nusaddiqaka, kami tidak akan membenarkanmu. Fi annal kalam alladhi nasma'uhu huwa kalamullah, kami tidak akan percaya kepadamu bahwasanya ucapan yang kami dengar ini adalah firman Allah. Hatta narallaha iyanan, hingga kami bisa melihat Allah terang-terangan. Fanazalat narun minas sama'i, maka turunlah api dari langit, petir. Ra'aitumuha bi'ayunikum, itu kalian lihat dengan mata-mata kepala kalian sendiri. Faqataratkum bisababi dzunubikum, maka petir pun api pun membinasakan kalian, mematikan kalian dengan sebab dosa-dosa kalian. Wajur'atikum 'ala Allah Ta'ala, dan karena sebab kelancangan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, kata beliau, disebutkan kisahnya agak lengkap oleh beliau rahimahullah. Wa dzalika anna Allah Ta'ala amara Musa alaihi salam an ya'tiyahu fi nasin min bani Israil ya'tadiruna ilaihi min ibadatil 'ajl. Kisahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama sekelompok orang dari Bani Israil. Untuk apa? Ya'tadiruna ilaihi min ibadatil 'ajl, untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa mereka menyembah patung anak sapi. Fakhtara Musa 70 rajula, maka Nabi Musa pun alaihi salam memilih 70 orang laki-laki yang memang terpilih. Sebagian ahli tafsir menyebutkan yang mereka ini 70 orang ini tidak termasuk ke dalam golongannya menyembah patung anak sapi. Min khiyarihim, dari orang-orang pilihan mereka. Gak sembarangan, karena mau diajak menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampun ya untuk diri-diri mereka dan juga kaum mereka di belakang mereka. Maka lihat, faqala lahum, maka Nabi Musa pun alaihi salam berkata kepada 70 orang terpilih tadi, sumu, puasalah kalian, watatahharu, dan bersucilah kalian, watahhiru thiyabakum, dan sucikanlah pakaian-pakaian kalian, karena kalian akan menemui menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Fakharaja bihim Musa ila turi Sina limiqati rabbih, maka keluarlah Nabi Musa alaihi salam membawa mereka 70 orang dari kaumnya ke bukit Sina, turi Sina, limiqati rabbih, mendatangi tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalu li Musa, maka berkatalah 70 orang tadi kepada Nabi Musa, utlub lana nasma' kalama rabbina, mintakanlah kepada Rabbmu agar kami bisa mendengarkan ucapannya. Faqala lahum, maka Nabi Musa pun menjawab, af'al, aku akan perbuat, yakni akan aku mintakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan firman-firman-Nya kepada kalian. Falamma dana Musa ila turi Sina minal jabali waqa'a 'alaihim 'amudul ghamami wa taghashshal jabala kullah. Maka tatkala Nabi Musa mendekat ke bukit Turi Sina, ya, maka tiba-tiba awan ya menyelimuti bukit tersebut. Wa taghashshal jabala kullah, sehingga menutupi ya bukit tersebut menjadi gelap gulita. Fadakhala al-ghamami, fadakhala fil ghamami, maka Nabi Musa pun memasuki ya awan yang gelap gulita tersebut. Wa qala lil qaum, dan berkata kepada kaumnya, udnu, sini kalian, mendekatlah ke awan ini. Fadanau hatta dakhalu fil ghamami, akhirnya mereka pun mendekat dan hingga mereka pun memasuki gumpalan awan yang gelap gulita itu. Wa kharru sujada, kemudian mereka tersungkur sujud. Wa kana Musa idza kallamahu rabbuhu waqa'a 'ala wajhihi nurun sati', dan adalah kebiasaan Nabi Musa ketika beliau sedang diajak bicara oleh Allah Rabbnya, maka terpancar dari wajahnya cahaya. La yastati'u ahadun min bani Adam an yandhura ilaihi, yang saking terangnya cahaya tersebut, maka tidak ada seorang pun manusia yang mampu melihatnya. Faduribatunahum alhijabu wasami'uhu, maka Allah Subhanahu wa taala buatkan antara Nabi Musa dengan kaumnya hijab penutup agar mereka tidak memandang dan melihat cahaya yang ada di wajah Nabi Musa, sehingga mereka tidak mampu. Wasami'uhu wa huwa yukallimu Musa, maka mereka pun Bani Israel 70 orang pilihan dari Bani Israel ini pun mendengar Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara nabinya Musa alaihissalam. Ya'muruhu wa yanhah, Allah berikan perintah-perintahnya, Allah sampaikan larangan-larangannya. Wa asma'ahumullah, dan Allah perdengarkan ucapannya. Di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diperdengarkan kepada Bani Israel, ya, anni anallahu la ilaha illa anadubakkah akhrajtukum min ardi misra biyadin syadidatin fa'buduni wa la ta'budu ghairi. Sesungguhnya aku adalah ilah sesembahan yang hak, yang tidak ada sesembahan kecuali aku. Anadu Bakkah, aku adalah pemilik Bakkah, negeri Makkah, pemilik Ka'bah. Akhrajtukum min ardi Misra, aku keluarkan kalian dari negeri Mesir. Biadin syadidah, dengan tangan yang kuat. Fa'buduni, oleh karenanya hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku. Wala ta'budu ghairi, dan janganlah kalian beribadah kepada selainku. Falamma faragha Musa wa ankashafa al-ghamam, maka tatkala telah selesai munajatnya Nabi Musa dengan Rabbnya dan mulai tersingkap al-ghamam, mendung awan hitam tadi yang menyelimuti, aqbala ilaihim faqalu, ya, faqalu lahu lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Maka Nabi Musa pun menghadap kepada kaumnya, kemudian kaumnya berkata, lan nu'min, kami sekali-kali tidak akan mau beriman kepadamu, hatta narallaha jahrah, hingga kami bisa melihat Allah secara terang-terangan. Nah, ini di antara bentuk kelancangan mereka, siapa? Bani Israel, padahal mereka adalah orang-orang pilihannya. Mereka meminta untuk diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala karena sebab syak, ragu. Beda halnya dengan Nabi Musa ketika berkata, Rabbi arini, ya, andur ilaiki Allah, biarkan aku melihatmu. Ini tujuannya bukan karena syak, tapi karena Musa sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka mengucapkannya karena keraguan. Ya. Disebutkan di dalam Mahasin At-Ta'wil lil-Qasimi, ya, beliau menyatakan, katanya, وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ الْقَائِلِينَ لِمُوسَى ذَلِكَ هُمُ السَّبْعُونَ الْمُخْتَرُونَ. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwasanya orang-orang yang mengucapkan ucapan tadi, ya, لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, adalah as-sab'un al-mukhtarun, 70 orang yang dipilih. Ini didukung oleh ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Kata Allah, واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. Nabi Musa pun ya memilih dari kaumnya sebanyak 70 orang laki-laki untuk berjumpa dengan kami di waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Maka tatkala mereka ditimpa gempa, kalau sini gempa, kalau tadi sambaran petir, sebagian ahli tafsir menyatukan maknanya dan yang lain menyebutkan bahwasanya ini rajfah gempa sendiri. Adapun tadi ya api yang turun dari langit yang menyambar itu sendiri. Ya. Disebutkan selanjutnya oleh beliau di sini, waqad ghalita ahlul kitab fi da'wahum anna haula'i ra'au Allah. Sungguh telah keliru ahlul kitab, orang-orang Yahud, pada pengakuan-pengakuan mereka bahwasanya mereka Bani Israel melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka mengklaim Bani Israel bahwasanya dahulu nenek moyang mereka melihat Allah. Ini keutamaan kami, kata mereka. Ini dusta. Ya, ini kadzib. Kenapa? Fa inna Musa al-Kalim alaihi salam qad sa'ala dzalik fa muni'a. Karena Nabi Musa saja kalimullah, kekasih Allah, qad sa'ala dzalik, telah meminta kepada Allah untuk melihatnya, fa muni'a minhu, tapi Allah halangi. Fa kaifa yanaluhu haula'i sab'un, lantas bagaimana 70 orang kaumnya bisa melihatnya? Nabinya saja tidak Allah izinkan untuk melihatnya. Ini faedah disebutkan oleh Ibnu Katsir, kata beliau. Ya. Wa qad ra'aytu da'wahum al-madhkurata fil fasl ar-rabi' wal 20 fi sifri al-khuruj. Kata beliau, aku telah membaca, melihat klaim-klaim mereka yang disebutkan tadi pada fasal yang ke-24 pada sifr al-khuruj dari kitab mereka, seperti itu disebutkan. Ini apa? Tahrif. Ya. Wa hadha min al-mawadhi' al-muhaqqaqi tahrifuha. Ini di antara tempat-tempat yang dipastikan adanya pemutarbalikan dari ahlul kitab di dalam kitab mereka. Diperkuat lagi, wa idullu 'alaihi ma fil fasli tsalits wa tsalatsin. Ini juga diperkuat oleh apa yang disebutkan di dalam kitab mereka dalam fasal yang ke-33 dari sifr al-madhkur, sifr yang disebutkan tadi, sifr al-khuruj. Annahu ta'ala qala li Musa, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, la taqdiru an tara wajhi, engkau tidak akan sanggup untuk melihat wajahku. Li'anna al-insana la yarani wa ya'ishu, karena manusia tidak mungkin dia bisa melihatku kemudian dia tetap hidup, mati. Enggak mampu di dunia ini untuk mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Juga disebutkan oleh beliau Al-Qasimi rahimahullah, iya, faedah yang penting, katanya, dallatil ayah ala anna talaba ru'yatihi ta'ala fi dunya mustankar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini adalah perkara yang mungkar, bahkan pantas untuk pelakunya dihikob, diiqob, sebagaimana Bani Israel tadi meminta apa? Diperlihatkan kepada mereka Allah, kemudian disambar petir. Iya. Ini sesuatu yang mungkar. Walidza lam yadhkur subhanahu wa ta'ala su'al ru'ya illa ista'dhamah. Oleh karenanya, kata beliau, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan permintaan untuk melihat Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu anggap permintaannya sangat besar, berlebihan. Wa dzalika fi ayat, itu Allah sebutkan di beberapa ayat, di antaranya dalam ayat yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama', faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arina Allah jahrah fa akhadathumus sa'iqatu bidzulmihim. Ahlul kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit untuk mereka, kata Allah, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik, dahulu mereka, pendahulu mereka telah meminta kepada Nabi Musa sesuatu yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, arina Allah jahra, tampakkanlah kepada Allah terang-terangan. Apa akibatnya? Fa akhadathumus sa'iqatu bidzulmihim. Akhirnya mereka pun ditimpa petir karena sebab kedzaliman mereka. Ini meminta untuk diperlihatkan kepada mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ayat yang lain, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Berkata orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, laula unzila 'alaina almalaikatu, mengapa tidak diturunkan kepada kami malaikat? Kalau diturunkan malaikat mati mereka, binasa mereka. Aw nara rabbana, kita tahu Rasulullah bagaimana ketika melihat Jibril dalam kondisi kepayahan, ketakutan. Aw nara rabbana, atau kami melihat Allah katanya. Maka kata Allah, laqad istakbaru fi anfusihim, sungguh mereka telah sombong pada diri-diri mereka sendiri. Wa ataw 'utuwan kabira, dan telah melakukan satu perbuatan yang sangat melampaui batas. Kata beliau, fadallat hadhihi tahwilatul fadhi'atul waridatu li talibiha fid dunya 'ala imtina'iha fiha. Maka ayat-ayat yang berisi ancaman yang begitu keras bagi siapa yang meminta untuk melihat Allah di dunia menunjukkan bahwasanya tidak boleh untuk seseorang meminta melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya, minta diperlihatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kama akhbara ta'ala bi annahu la yura fid dunya. Maka sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Maka faqad wa'ada al-wa'd as-sadiq, Allah telah menjanjikan satu janji yang pasti ditepati. Bi ru'yatihi fid daril akhirah, yaitu janji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di negeri akhirat. Fi ayatin 'adidah, di dalam ayat yang sangat banyak. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah di hari itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Kenapa? Karena memandang kepada Rabbnya. Dan masih banyak ayat yang lain. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ada al-husna, jannah, wa ziyadah, dan tambahan. Ini ditafsirkan dalam hadis bahwasanya yang dimaksud dengan tambahan adalah apa? An-nadhur ila wajhillah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat apa? Al-Mutaffifin disebutkan bahwasanya mereka orang-orang kafir mahjubun, terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah bisa dilihat oleh kaum mukminin. Ada yang lebih jelas dari itu, hadis yang sahih di mana disebutkan di situ bahwasanya kata seorang sahabat, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badr. Dahulu kami bersama Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian beliau pun memandang ke bulan purnama. Kata beliau, innakum satarawna rabbakum 'iyanan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian kaum mukminin akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian sendiri sebagaimana kalian melihat qamar bulan ini, tanpa susah payah, tanpa berdesak-desakan, tanpa menyakiti, mengganggu satu sama lainnya. Ini hadis sahih. Maka kata beliau di sini, kama tawatarul hadits sahihah bidzalik, sebagaimana telah mutawatir hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari akhir. Wahya qat'iyatud dalalah, dan hadis-hadis ini penunjukannya pasti. La yanbaghi limunsifin an yatamassaka fi muqabiliha bitilkal qawaidil kalamiyah, sehingga tidak sepantasnya bagi orang yang bijak untuk berpegang menghadapi ayat-ayat tadi dengan kaidah-kaidah ilmu kalam yang batil. Allati jabiha qudama'u al-mu'tazilah, itu dibawa oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah terdahulu. Wa za'amu anna al-aqla qad hakama biha, dan mereka mengklaim bahwasanya akal menetapkan demikian, yakni Allah tidak mungkin dilihat. Ini batil. Ini pendapatnya Al-Mu'tazilah dan yang sejenis dengan mereka. Justru ayat ini ada dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala kelak bisa dilihat. Itu termasuk kenikmatan yang Allah janjikan bagi siapa? Bagi ahlul jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kita untuk bisa memandang wajahnya dengan sebab-sebab banyaknya dosa-dosa kita. Amin. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-56. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah mereka disambar petir, dibakar api dari langit. Lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Thumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kembali kalian setelah mati. La'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam tafsirnya, thumma ahyainakum min ba'di mautikum bis-sa'iqah, kemudian kami hidupkan kembali kalian setelah kalian mati dengan sebab sambaran halilintar, sambaran api. Raja'an an tashkuru ni'matallahi 'alaikum, dengan harapan kalian mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata ulama, yang namanya syukur itu tegak dengan tiga hal. Dengan hati kita, dengan kita mengakui bahwasanya kenikmatan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fadilah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala murni, sama sekali tidak ada turut campur dari kita. Yang kedua, dengan lisan, dengan kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan al-jawarih, anggota tubuh, dengan kita gunakan anggota tubuh kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh seorang penyair, afadatkumun na'ma minni thalathah, yadi wa lisani wa dhamirul muhajjaba. Afadatkumun na'ma minni thalathah. Ya, kenikmatan mengharuskan aku memberikan kepada kalian tiga hal, yakni yadi, rasa syukur dengan tanganku, walisani, dan juga dengan apa, lisanku, wadhamirul muhajjaba, dan dengan hati yang muhajjaba, itu tersimpan dalam hati. Ya. Katanya fahadhal mautu uqubatan lahum, jadi kematian ini sebagai bentuk uqubah, balasan atas kelancangan mereka yang meminta untuk diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka. Ini uqubah bagi mereka. Thumma ba'athahumullahu listifai ajalihim, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kembali mereka agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan ajal-ajal mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, ya, untuk apa? Mematikan seseorang sebelum ajalnya, kemudian Allah hidupkan kembali. Dan ini bukan perkara yang pertama kalinya. Kita masih ingat bagaimana Nabi Isa, ya, di antara mukjizatnya bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya. Kemudian Allah matikan kembali. Ini bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mudah. Inna ma amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup dengan mengucapkan jadi, maka jadilah ia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di sana dibahas oleh para ulama terkait dengan orang-orang ini yang sempat mati kemudian hidup lagi, apakah dia terkena syariat atau tidak, karena dia sudah merasakan mati. Ada yang menyatakan tidak, ada yang tetap, ini yang rajih, tetap mereka dikenai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenai perintah-perintah untuk beribadah kepada Allah, ya, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-57. Wa dhallalna, nikmat berikutnya dari Allah atas Bani Israel. Banyak sekali, subhanallah. Dan kisah Bani Israel bersama nabinya Nabi Musa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak surat, ya. Di antaranya surat Al-Baqarah, panjang sekali kan kisahnya, apalagi An-Nazi'at, Al-A'la juga ada, Asy-Syu'ara juga ada, di surat yang lain pun ada, Toha. Kenapa demikian? Ya, karena di situ banyak ibar, pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Ya, agar kita bisa memahami, mentadaburi, dan juga mengambil pelajaran dari mereka. Jangan sampai menimpa kita kaum muslimin seperti apa yang telah menimpa siapa? Bani Israel. Banyak faedahnya. Hanya saja diketahui oleh mereka para ulama, dan tidak diketahui oleh mereka para juhala, ya, yang tidak mau berupaya memahami dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedahnya, ya. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya pada hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan Allah ciptakan Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Allah binasakan mereka meskipun jumlahnya banyak, tapi manusia setelahnya yang mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Fir'aun bersama Nabi Musa itu jauh, jauh lebih banyak lagi daripada yang Allah binasakan. dari Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga wajib untuk kita ya bersama-sama bersungguh-sungguh mempelajari kitabullah, ya mengambil faedah darinya, mengambil ibrah pelajaran darinya, mengambil peringatan darinya. Ya. Ayat yang ke-57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami naungi kalian dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami turunkan kepada kalian al-man dan as-salwa. Nanti akan datang tafsir makna dari al-man dan as-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka silahkan kalian makan dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan mereka tidaklah mendzalimi kami, bahkan mereka hanyalah mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Qala al-musannif rahimahullah, wa dhkuru ni'matana 'alaykum hina kuntum tatihuna fil ard. Ingatlah kenikmatan kami atas kalian ketika kalian tersesat di satu bumi. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya bumi yang dimaksud adalah antara Mesir dan Palestina, antara Mesir dan Syam. Mereka Allah hukum di negeri tersebut, tidak mampu keluar dari negeri tersebut karena sebab maksiat mereka kepada Allah dan Rasulnya. Apa perintah Allah kepada mereka sebelumnya? Sebelumnya Allah perintahkan untuk mereka memasuki negeri kaum Jabarin untuk memerangi mereka. Tapi mereka lemah, pengecut, takut, tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Musa alaihissalam. Akhirnya dihukumlah mereka, Allah kurung mereka di satu negeri pengasingan antara Mesir dan Syam. Mereka tidak bisa keluar dari negeri tersebut, berputar-putar ke situ lagi, berputar-putar ke situ lagi selama 40 tahun. Lumayan lama. Ya. Tetap Allah tidak biarkan mereka binasa di situ kepanasan. Allah tetap kasih kenikmatannya. Lihat, apa kenikmatannya yang disebutkan di sini? Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka naungan berupa awan. Awan disebutkan gham karena mana yang ghummu, sesuatu yang menutupi. Ya. Dikatakan di sini ketika kalian, atau wadhkuru ni'matana 'alaikum, ingatlah kenikmatan kami atas kalian ketika kalian tatihuna fil ardi, terasing di satu bumi. Idh ja'alna sahaba mudhallilan 'alaikum, ketika kami jadikan awan itu menaungi kalian, min harri syams, dari panasnya matahari. Ya, mereka mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh kepada nabinya, sedikit-sedikit mengeluh lagi kepada nabinya. Tapi nabinya, Nabi Musa, sabar sekali. Ia menghadapi kaumnya yang apa? Jahil ini. Wa anzalna 'alaikumul manna, dan juga Allah turunkan kepada kalian al-man. Apa itu al-man? Ada beberapa aqwal di sana, hanya saja dipilih di sini. Bahwasanya man adalah syai'un yushbihu as-sabgha ta'muhu kal-'asal. Jadi al-man adalah sesuatu makanan yang mirip dengan getah. Rasanya manis seperti madu. Iya. Wa anzalna 'alaikumus salwa. Allah juga turunkan atas kalian salwa. Apa itu as-salwa? Dikatakan di sini huwa thayrun yushbihu sumana. Burung yang mirip dengan burung puyuh. Sebagai menyatakan burung puyuh itu sendiri. Iya. Ini makanan yang lezat tentunya. Iya. Wa qulna lakum, kemudian kami katakan kepada kalian, dan mereka ada aturannya loh. Jadi makanya seperlunya saja, enggak boleh mereka menyimpan. Ketika mereka rakus menyimpan al-man wa salwa untuk beberapa hari kemudian, maka hilang, enggak datang lagi. Diikop makanan dan minuman tadi. Allah angkat, kemudian turun kembali. Ya. Wa qulna lakum, kemudian kami katakan kepada kalian, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silakan kalian makan yang baik-baik dari apa yang telah kami karuniakan atas kalian. Wala tukhalifu dinakum, dan janganlah kalian menyelisihi aturan agama kalian. Falam tatamatsalu falam tamtathilu, sehingga kalian tidak mau apa? Melaksanakannya. Wa ma dhalamuna bikufranin ni'am. Ya, dan tidaklah mereka mendzalimi kami dengan sebab mereka mengkufuri nikmat kami. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, hanya saja mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Lianna aqibata dhulmi aidatun alaihim, karena akibat kedzaliman itu sendiri kembalinya kepada mereka. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebuah faedah yang bagus, kata beliau, fa khalafu wa kafaru, maka Bani Israil pun menyelisihi nabinya, menyelisihi agama mereka. Wa kafaru fa dhalamu anfusahum, mereka kafir dan mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya, hadza ma'a ma syahaduhu min al-ayatil bayyinati wal mu'jizatil qati'at wa khawariqi al-'adat, wa min hahuna tatabayyan fadilatu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Mereka menyelisihi nabinya, menyelisihi agama mereka sendiri, kufur, zalim terhadap diri-diri mereka sendiri, padahal mereka menyaksikan beragam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, yang begitu apa? Zahir. Sudah kita lewatkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tampakkan kepada mereka Bani Israil semenjak mereka Allah selamatkan dari siapa? Fir'aun, ya kan? Dibelahnya lautan. Atau sebelum itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa, ya kan? Tongkatnya dilemparkan menjadi ular, dimasukkan telapak tangannya ke ketiaknya, kemudian diambil keluar cahaya putih, terang benderang menyilaukan, dibelahnya lautan, terus beragam ayat dan mukjizat. Iya. Dan perkara yang luar biasa Allah tampakkan kepada mereka. Bukit pun pernah Allah angkat ketika Allah ambil dari mereka perjanjian, diangkat bukit di atas mereka, di atas kepala-kepala mereka. Enggak terhitung. Kata beliau, wa min hauna tatabayyanu fadilatu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum. Dari sini jelaslah, tampaklah keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ala sa'iri ashabil anbiya fi sabrihim wa thabatihim wa adami ta'annutihim. Dari sini jelaslah fadilah, keutamaan, kelebihan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam di atas para sahabatnya nabi-nabi selainnya dalam hal kesabaran mereka, kekokohan mereka di atas agama mereka dengan banyaknya ujian yang mereka hadapi, wa adami ta'annutihim, dan tidak ada sesuatu yang memberat-beratkan dari mereka para sahabat Nabi sebagaimana itu ada pada Bani Israil. Banyak permintaannya, banyak mendebat nabinya, rewel mereka kepada nabinya. Kama kanu ma'ahu fi asfarihi wa ghazawatihi, sebagaimana dahulu mereka para sahabat Nabi ketika bersama nabinya di beberapa safarnya dan juga pada beberapa peperangan yang dilaluinya. Minha 'amu Tabuk, di antara contohnya adalah ketika pada perang Tabuk. Ya, fi dzalikal qaid wal har asyadid wal jahd, di mana di saat itu panas begitu terik, panas begitu membakar, kepayahan begitu luar biasa itu mereka alami, mereka derita. Tapi apa? Lam yas'alu kharqa 'adah, mereka tidak meminta sesuatu yang luar biasa. Tidak meminta sesuatu yang luar biasa, tidak. Wala ijada amrin, dan tidak pula meminta untuk didatangkan sesuatu yang baru. Ma'anna dzalika kana sahlan 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal itu mudah tentunya bagi Rasul alaihi salatu wasallam jika mereka memintanya. Meminta misalkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk mereka makanan dari langit atau hujan, itu mereka tidak memintanya. Mereka itu jalani semua penderitaan dengan kesabaran. Walakin lamma ajhadahumul ju', akan tetapi ketika ya kelaparan membuat mereka sangat payahnya, sa'aluhu fi takthiri tu'amihim, mereka hanya meminta agar makanan yang ada dijadikan banyak. Tidak meminta sesuatu yang tidak ada, hanya ingin dijadikan berkah banyak makanan yang ada, yang tersisa. Fajama'u ma'ahum, akhirnya mereka kumpulkan semua makanan yang tersisa. Faja'a qadra mabrokishah, akhirnya terkumpul makanan seluas sebesar tempat duduknya unta. Fada'a fih, kemudian Nabi doakan makanan tadi yang sedikit dengan jumlah sahabatnya yang begitu banyak. Wa amarahum famala'u kulla wi'ain ma'ahum, maka kemudian Rasulullah perintahkan mereka mengumpulkannya, kemudian tiba-tiba mala'u kulla wi'ain ma'um, mereka pun mendapatkan makanan yang banyak sehingga bejana-bejana yang mereka miliki terpenuhi dengan makanan semuanya dengan keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika lam mahtaju ila al-ma, demikian pula kisah yang lainnya tatkala mereka para sahabat butuh kepada air. Sallallahu ta'ala, maka Nabi pun meminta kepada Allah ta'ala, faja'at sahabatun fa'amtaratuhum, maka datanglah sahabah mendung dari langit kemudian Allah turunkan hujan untuk mereka. Lihat, fasyaribu wasaqaw al-ibil, maka mereka pun minum secukupnya dan mereka beri minum untuk unta-untanya. Wa mala'u asqiyatahum, dan mereka mengisi bejana-bejana mereka. Thumma nadharu fa idza hiya lam tajawaz al-askar, kemudian mereka memandang, memperhatikan air hujan tadi apakah banyak yang tersisa. Ternyata fa idza hiya lam tatajawaz, fa idza hiya lam tajawaz al-askar, ternyata air hujan tadi tidak melebihi jumlah pasukannya sesuai dengan kebutuhan. Fa hadha huwal akmal fil ittiba', ini penting. Inilah yang lebih sempurna dalam ittiba', yaitu apa? Mengumpulkan dua hal, lihat. Al-masyu ma qadarillah, berjalan sesuai takdir yang Allah takdirkan, ma'a mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan upaya senantiasa mengikuti ya jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada takalluf, tidak menginginkan sesuatu yang aneh-aneh. Dijalani yang mereka mampu, mereka jalani. Yang mereka rasa berat, mereka minta kebutuhannya kepada Allah seperlunya. Dengan apa? Wasilah kepada nabinya. Demikian mungkin yang bisa kita baca. Ya, insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.